Naam, afandan. Na'at li alif. Mahiruhu alifun ghairu zaidatin falesa bismin mamdudin. Wadhalika mislu al-ma'u wadda'u aba'in. Fahadihi al-alifu laysat zaidatun. Laisat zaidatan. Aina? Limadha zaidatan? Ismu laisa dat. Ismu laisa marfu au mansub? Mansub dan. Mansub. Tapi isim inna mansub au marfu? Isim inna mansub. Mansub. Laisa hadha min akhwati inna au min akhwati kana? Min akhwati inna dan. Min akhwati inna, sahih? Taib, laisa hadha fi'il au isi au harf? Laisa. Lasta, lastum, lasti, lastuma. Laisat. Laisat nama au fi'il dan. Hadha fi'il, sahih? Hadha yusama fi'il jamid. Fi'il jamid, fi'il laisa lahu tasrif. Madi. Mudari, amar, masdar, laisa lahu, sama fi'il jamid. Lahu tasrif madi faqat. Laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma. Amma, mudari, wa fi'il amar, laisa lahu. Lidhalika summiya fi'il jamid. Taib, idha kana fi'il, idhan fahuwa min ikhwati kana, wa laisa min ikhwati inna. Amma inna harf. Oh, faham tak? Baik, idzan fa kaifa taqra? Fahadhil alifu? Fahadhil alifu laysat zaidatu. Zaidatu? Tun. Limadha zaidatun? Fa'ilan. Ikhwati kana? Kana? Min ikhwati kana? Ma amal kana? Naam da. ما عملك انا خبر ليست خبر ليست مرفوع او منصوب منصوب اذا كيف تقرا فهذه الالف ليست زائده اين اسم ليس اسم ليس تقدير Dhamir musatir dan. Ahsanta. Dhamir musatir takdiruhu hiya. Hiya. Ila al-alif. Hadhi al-alif. Fahim? Taib. Fa innama munqalabatu. Munqalibatun. Wa innama hiya. Munqalibatun. Wa innama hiya munqalibatun min wawin. Wal aslu mawaun wa dawaun bidalilin jam'uhuma ala amwa'in ala amwa'in amwahin wa adwa'in wa aba'un jam'u abin wa abun asluhu abawun bidalil tasniyatihi abawani. Nah, bidalili tasniyatihi abawani. Ahsant, barakallahu fik. Afik, barakallahu. Syukran ya. Afwan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Yusuf di Indramayu. Alhamdulillah telah dibaca dengan baik. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silahkan di line telepon 021-823-6543. Anda yang baru bergabung, silahkan dibuka di halaman 56 kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Kita terima kembali untuk telepon yang kedua, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Naam Ustaz. Ummu Ida di Pacitan ya. Naam. Naam, silakan. Naam, tafaddali. Naam. Naqra Ustaz. Naam, naqra min awal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mamdudu. Al-ismul mamdudu. Al-ismul mamdud. Al-ismul hadhi alif hadha hamza wasal, sah? Al-ismul mamdudu. Hakadha al-qira'ah. Ya, naam. Al-ismul mamdudu. Al-ismul mamdudu huwa ismun mu'rabun. Akhiruhu alifun zaidatun ba'daha hamzatun. Mislu as-sohra'i wal-hasna'i wal-hamra'i wal-arja'i wal-amya'i. Kaqulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa qalu qad masa'aba anabdurra'u wassarra'u. Fa'inkana qabla akhirihi alifun ghairu zaidatin falaysa bismin mamdudin. Wadhalika mislu al-ma'u wadda'u aba'in. Fahadihil alifu laysat za'idatan. Wa innama hiya mungqalibatun min wawin. Wal aslu mawa'un wadawa'un. Bidalili jam'ihima ala amwa'in au amwahin. Wa adwa'in. Wa aba'un jam'u abin. Wa abun asluhu abawun bidalili tasniyatihi abawani. Naam, ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khair ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khaira. Umih dari Pacitan, ya, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga. Masih di layan telepon 0218236543 dalam pembahasan al-ismul mamdud, ya. Silakan. Halo. Tafadhal. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatia. Naam, Ustaz. Ummu Fatia di Aceh, naam. Ya, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya Ummu Fatia. Naam, Ustaz. Al-ismul mamdudu. Al-ismul mamdudu huwa ismun mu'rabun. Akhiruhu alifun zaidatun ba'daha hamzatun. Mislu as-sakhra'i wal-hasna'i wal-hamra'i wal-arja'i wal-amya'i. Kaqulihi ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u. Fa'in kana qabla akhiruhu alifun ghairu zaidatin alaysa bismin mamdudin wadhalika mislu al-ma'u wadda'u aba'in fahadihi al-alifu laysat zaidatan wa innama hiya muqalibatun min wawin wal-aslu mawa'un wadawa'un bidalili mawa'un mawa'un laysa mawa'un mawa'un ma fi man mawa'un wa dawa'un bidalili apa nih Ustaz? Nah, bidalili jam'ihima. Bidalili jam'ihima ala amwa'in au amwahin. Naam. Wa adawa'in. Wa adwa'in. Wa adwa'in wa aba'un jam'u adin wa abun asluhu abawun bidalili tasniyatihi abawan. Naam. Ahsant, barakallahu fik. Afik barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Wa anti kadzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa Fatihah di Aceh. Masih kita berikan kesempatan lagi dalam sesi qiraah, ya. Sebelum kita berikan ikhwah yang ada di studio, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Tafadhal. Sudah masuk, silakan. Iya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Aisyah. Umu Aisyah di mana? Di Madiun. Baik, taib, di Madiun 6. Ahlan wa sahlan ya Um. Ahlan bik. Naam, tafadhali ya Um, iqra'i. Iya, tulisannya Ustaz. Oh iya. Taib, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mamdudu. Alismul mamdudu huasmul mu'arabun. Akhiruhu alifun zaidatun ba'daha hamzatun. Mislu as-sahra'u. Masya Allah. Baik, mohon maaf. Umu Aisyah dia di Madiun. Sambungan teleponnya terputus. Mohon maaf. Bisa dicoba kembali di line telepon 021-823-6543. Dan juga bagi pendengar dan pemirsa yang lain, silakan masih dalam pembahasan Alismul Mamdud sesi qiraah. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ridha di Medan. Abu Irfan ya. Masya Allah. Abu Ridha, Abu Ridha. Abu Ridha, baik, mohon maaf. Masya Allah. Ya. Nah, Masya Allah. Ahlul Salam. Nam, tafadhal ya akhil karim. Nam, Ustaz. Al-ismul mamdudu. Al-ismul mamdudu huwasmun mu'rabun. Akhiruhu alifun zaidatun ba'daha hamzatun. Mislu as-sahra'i wal-hasna'i wal-hamra'i wal-arja'i wal-amya'i. كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فإن كان قبل آخره ألف غير زائدة فليس باسم ممدود وذلك مثل الماء دائي آبائن فهذه الألف ليست زائدة وإنما هي منقلبة من واو والأصل مواؤن ودواؤن بدليل جمعهما على أمواه على أموائن أو أمواهن وأدوائن wa abaun jam'u abin wa abun asluhu abawun bidalili tasniyatihi abawani. Naam, ahsanta, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu ya di Medan, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya ikhwan yang ada di studio. Fadli ya akhi. Naam. Alismul mamdudu wa ismun mu'rabun akhiru alifun zaidatun ba'daha hamzatun mislu sahra'i wa hasna'i wal hamra'i wal arja'i wal amya'i taqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu qad massa aba'ana ad-durra'u was-sarra'u fa in kana qabla akhiru alifun ghayru qabla akhirihi fa in kana qabla akhirihi alifun ghayru zaidatan falaysa bismin mamdudin wa dhalika mislu alma'i wa da'i aba'in fa hadhihi alifu laysat zaidatan wa innama hiya munqalibatun min wawin wal aslu mawaun wa dawaun bidalili jam'ihima ala amwa'in wa au amwahin wa adwa'in wa abaun jam'u abin wa abun asluhu abawun bidalihi tasniyatihi abawani. Naam. Wasat. Fadal. Bismillah. Al-ismul mamdudu huwasmun mu'rabun akhiruhu alifun zaidatun ba'daha hamzatun. Mithlu as-sahra'i wal hasna'i wal hamra'i wal arja'i wal amya'i. Kaqawlihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'. Fa in kana qabla akhirih alifun ghairu za'idatin falaysa bismin mamdudin wa dhalika mithlul ma'i wad-da'i aba'in. Mad. Jadi isim yang ada mad. Isim yang ada mad. Taib. Apa yang maksud di sini? Al-ismul mamdud huwa ismun mu'rabun. Berarti apa? Dia bukan isim mabni. Isim mamdud ada isim mu'rab. Berarti dia berubah. Di akhirnya berubah. Sama seperti isim lainnya. Akhiruhu alifun. Huruf akhirnya adalah huruf alif. Alif seperti apa? Zaidatun. Ba'daha hamzah. Alif zaidah. Bukan alif asli. Berarti alif tambahan. Ba'daha hamzah. Ay ba'dal alif hamzah. Jadi kalau tidak ada hamzah, bukan dikatakan ismu mamdud. Seperti ad-dunya. Ad-dunya al-asa. Ad-dunya, dunya al-asa, tongkat di akhir alif mad, alif panjang ke atas, itu bukan dikatakan alif isim mamdud. Masuk kepada isim maksur. Ad-dunya masuk pada isim maksur. Al-asa masuk kepada isim maksur. Az-zina masuk kepada isim maksur. Ar-riba masuk pada isim maksur. Karena tidak ada hamzah di akhirnya. Taib, jadi harus ada hamzah di akhir. Sebelum hamzah ada alif. Alifnya bukan alif asli, tapi alif zaidah, alif tambahan. Dari mana kita ketahui? Dari kutubul lughah. Dari kitab-kitab bahasa Arab. Kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, terutama kitab Nahu. Dan juga dari mu'jam bisa. Ya, tapi lebih banyak diuraikan oleh para ahli Nahu. Mislu as-sahra'i. Kata sahra, kalau kembali pada asal sahura, tidak ada alif, tidak ada hamzah. Sahura. Hasna, asli ada hasan. Hasna, indah, bagus, cantik. Kembali kepada akar kata, fiilnya hasuna. Tidak ada alif di akhir, tidak ada hamzah. Huruf akhir cuma nun. Hamra, daripada hamira. Huruf akhir ra. Berarti alif itu tambahan. Beserta hamzah. Kemudian arja. Daripada arija. Arja itu pincang. Huruf akhir jim. Amya. Daripada amya. Huruf akhir ya. Perhatikan. Berarti tidak ada alif. Berarti alif ini adalah alif zaidah. Alif zaidah. Alif tambahan. Nah ini dikatakan isim mamdud. Dan ini sebagai tanda taknis. Nanti kalau antum belajar tentang apa? Al-ismul ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Di antara ilatnya adalah at-ta'nis. Mu'annas. Ada tanda taknis. Di antara tanda taknis bukan hanya tamar buta. Termasuk apa? Termasuk alif maksurah. Seperti kubra, sugrah. Nah, fudlah, husna. Situ alif maksurah. Kemudian, alif mamdudah. Ini maksud alif mamdudah. Nah, kemudian, kaqawlih ta'ala. Wa qalu qad massa aba'ana darra'u wassarra. Darra'. Asal tidak ada hamzah. Tidak ada alif dan hamzah. Dar, yadur, darar. Itu asal kata. Sarra, sar, yasur. Perhatikan. Jadi darra, masa sulit, masa susah, kesulitan. Sarra, masa lapang, kesenangan. Nah, sarra daripada sarra yasur. Yasurruni, masrur. Jadi akhir kata, akhir huruf ada ra. Berarti alif ini merupakan zaidah, tambahan. Jadi ini bisa lihat dari mu'jam. Lihat dari apa? Mu'jam. Taib. Nah itulah kata isim mamdud. Fa in kana qabla akhirih alifun. Jika sebelum huruf akhir alifun ghairu zaidatin, alif yang bukan tambahan, falaysa bismin mamdud, bukan digolongkan isim mamdud. Walaupun di akhir alif dan hamzah, ini termasuk isim biasa. Termasuk apa isim biasa? Sama seperti isim maksur. Isim maksur, nah isim afan, isim mankus. Isim mankus di akhir alif ia lazimah qablaha kasrah. So. Tapi kalau dia sukun sebelumnya, bukan digolongkan isim mankus sekalipun dia akhir oleh ya seperti nabiyun, mabniyun. Nah, makanya tetap diharakat, tetap dibaca. Karena bukan digolongkan isim mankus. Isim mankus sudah ada kaedahnya. Di akhir alif, ya zaidah, qablaha kasrah. Qablaha kasrah, bukan sukun. Demikian juga, diakhiri oleh alif dan hamzah, alifnya ada alif zaidah. Taib, apa contoh yang alifnya alif asli bukan zaidah? Mislu al-ma wad-dawa wad-da afan. Al-ma wad-da aba'in. Fahadhi al-alif laysat zaidah. Hadhi alif laysat zaidah. Kenapa? Innama hiya munqalibah. Alif ini apa? Munqalibah min waw. Dari apa? Mana munqalibatun min wawin? Yaitu apa? Pengganti waw. Ya, pengganti waw. Jadi asalnya waw, maka ditukar atau dibalik dengan huruf ham, alif dan hamzah. Perhatikan, wal aslu mawa'un. Ada waw aslinya. Mawa'un. Ma asluhi mawa'un. Kemudian da' itu da' itu penyakit. Dawa'un. Dawa'un. Bidalili jam'ihima. Dalil arti dalil, bukti ketika jamak keduanya. Ada jamak keduanya yang pakai waw. Nah, apa jamak ma? Kita sering tahu ma itu jamaknya miyah, itu betul. Jamak taksir. Jamak taksir terkadang lebih dari satu macam. Lebih dari satu bentuk jamak taksir untuk satu kata. Nah, jadi ma miyah. Nah, kemudian ada jamak yang menunjukkan ada huruf aslinya waw, amwa. Miyahun, ma'un, amwa'un. Mislu malun. Malun, ya kan? Alifnya, ketika jamaknya pakai waw. Amwal, kan? Ada waw, amwal. Nah, ini ma'un, amwa. Atau amwah, pakai ha seperti miyah, ada hanya. Ini jamak taksir. Jamak taksir terkadang apa? Hurufnya berkurang, terkadang hurufnya bertambah. Ada penambahan huruf. Bisa di awal, bisa di sisipan di tengah-tengah, bisa di akhir. Nah, tambah huruf, seperti sini ada ha, penambahan. Miyahun, amwah. Nah, kemudian daun, penyakit, adwa. Adwain. Ada waw. Nah, dari jamak, maka dapat diketahui bahwa asli alif itu adalah waw. Daun aslinya ada waw. Ada waw, maka wawnya ditukar dengan alif. Jadi apa? Daun. Kemudian aba. Abaun jama' abin. So? Baik, dari mana alif ini? Apakah alif zaidah? Tidak. Asluhu abawun. Berarti alif itu berasal waw. Aslinya waw. Kemudian munqalibah ditukar dengan alif. Jadi aba. Bidalil. Tasniyatihi. Membuktikan ketika musannanya ada waw. Abawun. Abawani. Jadi akhun. Asluhu akhawun. Asalnya apa? Akhawun. Itu asalnya. Ketika musanna waw, akhawani. Cuma di ketika jamak dia bukan alif, bukan isim mamdud. Kalau akhun, ikhwah. Wa ikhwan. Nah, kalau abun, abaun. Pakai alif dan hamzah. Nah, apakah isim mamdud? Tidak termasuk isim mamdud. Nah, kenapa alif itu bukan zaidah, tapi ada munqalibah. Yaitu ditukar dari waw asli. Ada waw asalnya abaun. Di ketika jamak ditukar jadi alif. Jadi abaun. Nah, itulah menurut ahli lughah. Jadi, singkatnya adalah isim mamdud adalah isim yang diakhiri oleh alif. Setelah alif, hamzah. Yang mana alif ini alif zaidah. Alif tambahan. Bukan alif asli. Dan bukan alif munqalibah dari dari huruf yang lainnya. Seperti waw. Ya. Aslinya waw. Kemudian munqalibah ilah alif. Mislum ma dawa. Da. Ya. Nah ini contoh ya. Ya. Tapi ini tidak banyak. Hal ini tidak banyak. Baik. Nah ini kita perhatikan apa kesimpulan dari tiga isim yang sudah kita pelajari sebelum masuk kepada tadribat. Pertama isim apa? Isim maksur. Yang kedua isim manqus. Yang ketiga isim mamdud. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif qablaha fathah. Qablaha fathah. Nah, baik itu alif asli atau dia bukan asli, tetap dikatakan isim maksur. Nah, seperti kubra, pada alif itu bukan huruf asli kan? Daripada kabir, enggak ada huruf alif asli. Alif itu ada zaidah. Tetap dikatakan isim maksur. Jadi setiap isim ini beda kaedah. Tidak bisa disamakan, beda kaedah. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Sebelumnya fathah, itu keadaannya. Nah, abai alif ala surati ya atau surati mat panjang. Ad-dunya, al-asa, termasuk isim maksur. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya muqaddar. Isim maksur, i'rabnya muqaddar. Fi jami'il halat. Ay fi halatir raf'i wal-nasbi wal-jar. Jadi isim maksur ini ketika tanda i'rabnya apa? Muqaddar. Artinya apa? Tidak nampak. Tidak nampak tanda i'rabnya. Baik itu dhammah, fathah, dan kasrah. Arti muqaddar ditetapkan. Ditetapkan di atas alif atau di alif ada dhammah ketika marfu. Dan ketika mansub ada fathah. Dan ketika jar ada kasrah pada alif. Dan tidak bisa nampakkan. Maka istilahnya litta'adzur. Litta'adzur. Udzur. Contoh. Mustafa talibun. Jadidun. Mustafa. Itu alif seperti alif maksurah. Itu alif apa? Seperti huruf ya. Mustafa. Tapi itu bukan ya. Karena sebelumnya fathah. Mustafa talibun jadidun. Ad-dunya faniyatun. Ad-dunya faniyah. Ya. Ad-dunya juga bagaimana? Isim maksur. Ketika dia marfu itu mubtada, tanda dhammahnya tidak bisa dinampakkan karena dia alif. Bagaimana i'rabnya? Ad-dunya mubtada'un marfu wa 'ala rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu isim maksur. Jadi baik alif panjang ke atas atau alif bentuk ya. Demikian juga ketika mansub. Nah, ketika mansub juga tidak ada perubahan. Secara lahiriah atau zahir enggak ada perubahan. Inna Mustafa talibun jadidun. Inna Mustafa. Mustafa itu mansub kena isim inna. Alam tunaswi fathah muqaddarah ala alif. Mana min zuhuriha? Ai mana min zuhuri fathah? Terhalang menampakkan fathah at-ta'adzur oleh keuzuran. Arti ketidakmungkinan untuk dinampakkan. Itu arti ta'adzur. Lianu isim maksur. Demikian, inna dunya faniyatun. Ad-dunya isim inna mansub. Aratun hasbi fathah muqaddarah alal alif. Juga al alif, alifnya bentuk mad, bentuk alif apa, alif panjang ke atas. Nah. Demikian ketika jar, ketika jar iltaqaitu bi Mustafa. Iltaqaitu bi Mustafa. Juga majrur tanda jarnya kasrah muqaddarah alal alif lit ta'adzur. Nah. Kemudian apa? Selanjutnya adalah isim manqus. Nah, isim manqus. Isim manqus sebagaimana sudah disampaikan barusan ya, dan sudah kita bahas adalah isim akhiruhu ya. Akhiru ya lazimah qablaha kasrah. Qablaha kasrah. Al-qadi, al-jari, al-syafi, al-hadi, dan semisalnya, contoh-contoh lain. Nah, nah ini bagaimana tanda i'rabnya? I'rabnya muqaddar fi halatain. Ditakdirkan, ditetapkan alamat i'rabnya, tanda i'rabnya pada dua tempat. Fi halatir raf'i wal jarri. Amma fi halatin nasbi fahiyya fathah zahirah. Jadi ketika rafa' dhammah muqaddarah, ketika jar kasrah muqaddarah. Adapun ketika mansub dia fathah zahirah. Nah, kenapa fathah zahirah? Karena tidak berat mengucapkan fathah. Contoh Allahu syafi. Allahu huwa syafi. Berarti asy-syafi itu marfu sebagai khabar bagi kata Allah. Ma marfu al-tarfi dhammah muqaddarah alal ya mana'a min zuhuriha al-thiqal. Berat. Maksud berat dengan ta'adzur, kalau berat masih bisa diucapkan dhammahnya. Asy-syafiyu. Ya, cuma berat. Berat asy-syafiyu, maka tidak dituturkan dan tidak ditulis harakat dhammah di atas ya. Nah, itu isim manqus. Ketika jar juga demikian. Juga jar demikian. Yaitu apa? Asy-syafi ketika jar. Contohnya apa? Ma'asy-syafi. Bayangkan. Ad'u ila asy-syafi. Ad'u ila Allahi asy-syafi. Saya berdoa kepada Allah Asy-Syafi yang Maha Penyembuh. Asy-Syafi. Asy-Syafi ini sebagai apa? Na'at kan? Allahi itu majrur kena ila. Tentu na'at ngikut. Asy-Syafi itu juga majrur kena dia na'at. Nah, apakah dibaca Asy-Syafi? Tidak. Karena thiqal berat. Maka tidak diucapkan kasrahnya. Jadi seolah-olah dia sukun. Sebetulnya bukan sukun. Itu bukan sukun. Jadi asy-syafi karena isim mu'rab tidak ada sukun. Kalau mabni iya. Karena sukun itu tanda fi'il. Berarti asy-syafi jadi na'at majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah 'ala al-ya' mana'a min dhuhuriha al-thiqal. Lianu isim manqus berat. Adapun fi halatin nasbi fathah zahirah. Fata alimtullaha asy-syafiyah. Alimtullaha asy-syafiyah. Perhatikan asy-syafiyah itu mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih. Bisa maf'ul yang kedua. Kalau alima itu bermakna alim mengetahui. Yakin. Berarti apa? Menasabkan dua maf'ul. Berarti asy-syafiyah sebagai maf'ul yang kedua. Mansub fathah zahira. Alimtullah asy-syafiyah. Nah. Perhatikan. Fathah zahira. Bukan muqaddarah. Nah, kemudian selanjutnya apa pembahasan selanjutnya? Kapan ya manqus itu dibuang? Dihadzaf. Nah, itu harus diperhatikan kembali. Dihadzaf karena tiga sebab. Pertama, adamu dukhul al. Tidak ada masuk alif lam. Contoh al-qadi jadi qadin. Kena ada alif lam. Enggak ada alif lam. Qadin. Jah. rin, syafin. Nah, asal apa? Qadiyun, syafiyun, qadiyun, jariyun, itu asalnya. Dibuang ianya karena tidak ada alif lam. Yang kedua, adamu alla ayyakuna mudhafan, dia bukan mudhaf. Ai adamu idhafa, tidak idhafu, bukan penggabungan kata. Dengan kata lain, dia tidak mudhaf. Seperti qadin. Nah, enggak mudhaf karena tidak. Tapi kalau qadi Makkah, qadi hadzal baladi, berarti ianya sabitah karena mudhaf. Demikian juga kalau ada masuk alif lam, al-qadi ianya sabitah, asy-syafi ianya adalah isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang mu'rab diakhiri oleh alif zaidah kemudian ba'daha hamzah. Alif zaidah ba'daha hamzah. Untuk mengetahui zaidah atau bukan, kembali kepada kutubul lughah atau kutubul an-nahwi, kitab nahu. Di situ dibahas oleh para ulama. Dan juga bisa lihat mu'jam, kamus ya. Itu seperti hasna, itu bisa lihat asalnya hasunah. Dharra pada dharra. Sarra berarti asalnya sarra. Berarti hamzah dan alif itu adalah alif itu zaidah. Bukan as, bukan apa? Bukan asli atau bukan munqalibah daripada huruf lainnya seperti waw. Taib, itu pembahasan kita secara singkat ya. Secara singkat, ya. Taib, kita masuk kepada tadribat, latihan. Latihan yang insyaAllah terkait dengan apa? Pembahasan kita insyaAllah. Taib, fadal Ustaz Ihsan. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari isim mamdud dan juga isim yang sebelumnya, ya, isim mangkus dan juga maksur yang kita sudah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi latihan di line telepon 021-823-6543. Silakan di halaman 57 bagian yang baru bergabung dalam pembahasan alismul mamdud. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Nah, masyaallah. Naam, tafadhali. Ya. Minta dibimbing, Ustaz. Oh iya. Tadribatun. Qala ta'ala innaha tatalotun tafra'u fatihun launuha asurun nadirin. Nadirin, naam. Taib, ini ayatnya masyur ya, surah Al-Baqarah ya. Taib, ya. Coba kita ke bawah dulu, baca at-tadrib, iqra'i tadrib al-awwal. Ya, itu pertanyaannya, pertanyaan di bawah ya. Nasnya di atas. Oh iya, Ustaz. At-tadribul awal istahbij min minan nususi sabiqati ismul mangkul al is mul maksuri al ismu al ismu apa bacaan itu al ismul maksur kenapa marfu al ismu min ibisada ismil maksuri. Hah? Apa harakat? Tolong diharakat isimnya. Apa harakatnya? Harakat cuma tiga ya. Dhamma, fathah, kasrah. Al-kasrah, Ustaz. Istahlij minan nususil. Minan nususil sabiqotil ismil mangkus. Limadha kasrah? Ada min, Ustaz. Hah? Min. Min nususi. Oh. Naat gitu ya? Minan nususi. Taib, taib, taib, lanjutkan, nanti kita pertanyakan, kita tanya kepada yang lainnya ya. Baca, lanjut, lanjutkan baca. Istahrij minan nususi sabiqati al-ismul, al-ismul maksuru, Ustaz. Hah? Ismul maksuru wa ismul mangkusu. Terus? Keluarkan dari ini. Ismul mamdudu. Baik, paham pertanyaannya? Keluarkan dari nas-nas yang dahulu isim maksur dan isim mangkos dan isim mamdud. Nah, ya perintahnya apa itu? Intinya apa perintahnya? Intinya suruh apa namanya mengeluarkan yang isim maksur atau mangkos atau mamdud. Baik, paham perintahnya, tapi bacaannya? Apa namanya ini apa mana yang isim maksur mangkos dan mamdud itu Ustaz? Iya, jadi perintah ada mengeluarkan dari nasaba isim maksur, isim mangkos, isim mamdud. Iya, paham ya? Iya, Ustaz. Iya, betul, maksudnya benar tapi bacaannya kurang tepat. Iya, Ustaz. Dibenarkan, Ustaz. Baik, enggak apa-apa. Nanti kita minta pada yang lainnya untuk meluruskan ya. Iya, coba ayat pertama ini. Ya, kerai marasannya. Ulang kembali. Innaha tatarotun sofra'u fakihun launuha tasurun nazirin. Iya. Mana itu di antara yang tiga tadi? Maksur, mankus, mamdud. Sofra'u itu mamdud. Sofra'. Isim apa ini? Mamdud. Isim mamdud. Yakin bahwa ham alif itu alif zaidah. Sofra. Oh bukan, ya. Maksur iya Ustaz, mamdud. Iya. Akhra'i, mamdud. Safra'u ya. Safra'u itu enggak bertanwin. Ini tidak boleh bertanwin dia. Mamdud Ustaz. Nah, isim mamdud kan huruf akhir kan ra, enggak ada alif. Asfar kan? Mudzakarnya asfar. Asfar. Betul kan? Asfar ya. Itu mudzakarnya. Arti asfar? Asfar. Asfar itu kuning kan? Kuning. Iya. Kalau untuk muannasnya safra. Safra. Oh, iya. Iya. Berarti asfar huruf akhirnya ra, berarti di sini ada alif, ada hamzah, berarti alifnya bukan alif asli tapi zaidah, makanya digolongkan isim mamdud. Ya. Ya. Isim mamdud. Nah, ini termasuk dia tanda muannas. Tanda muannas. Di mana alif diakhiri alif serta hamzahnya zaidah, maka digolongkan tanda muannas. Nah, maka termasuk isim tidak boleh bertanwin. Wasfun kata sifat, ilatnya wasfiyah, yang kedua ta'nis mu'annas. Ta'nis bi alif alif za'idah akhir wa hamzah. Nah, ini termasuk bagian pembahasan isim ismul ladhi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Masih ingat? Ya, Ustaz. Iya. Nah, sebagai apa di sini dia? Safra? Sebagai na'at, Ustaz, ya. Na'at, ya. Baqarah itu kan mu'annas. Ya. Ada ta marbutah. Ya. Maka na'atnya harus mu'annas. Safra'u. Cuma dia tidak boleh bertanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sarif. Nah, Baqaratun jadi apa di sini? Jadi khabar, khabar. Nah, khabar apa? Khabar. Iya, khabar inna. Khabar inna. Iya, isim inna dhamir, innaha baqaratun khabar inna. Baik, sahih. Ahsanti, barakallahu fik. Fik barakallahu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah sudah dibaca instruksi dari latihan yang dibahas di Talibul Awal, dan juga satu nomor dari ayat Al-Quran yang sudah dibaca dan dijawab. Barakallahu fikum Abdillah. Kita berikan kesempatan yang kedua bagi pemirsa dan pendengar roja yang lain. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. silakan sudah masuk. Tafadhol. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman. Ustaz. Ummu Abdurrahman. Masyaallah. Ahlan ya, Ma. Naam, tafadhli Ummu Abdurrahman, iqra'i su'al awalan. Baca pertanyaannya, instruksinya. At-tadribul awal. At-tadribul awalu istakhrij min al-nususi sabiqati al-ism al-maqsura wal-ism al-manqusa wal-ism al-mamduda. Limadha qara'ti bil-fathah al-isma? Mahulun bih. Ha? Mahulun bih. Ahsanti, barakallah. Mahul bih. Daripada istakhrij. Istakhraja itu membutuhkan objek. Keluarkanlah. Berarti ada yang dikeluarkan. Dari nas-nas yang lalu. Apa yang dikeluarkan? Isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Jadi, izan alisma. Tapi mudah-mudahan, Ummu Abdullah mendengar ya. Alisma. Iya. Sebetulnya mungkin lupa umur Allah ini. Alisma. Maf'ul pada istakhraj. Taib. An ikra'i nas as-sani. Nas kedua. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب أين اسم منقوص أو مقصور أو ممدود؟ اسم منقوص باغ. باغ اسم من Manqus. Terus ada faqat Adin itu kayaknya juga Ustaz. Adin juga atau ragu? Ragu Ustaz. Ragu. Adinnya ragu. Yang yakin mana? Barin Ustaz. Barin. Sebagai apa barin ini di sini? Marfu'kah, mansubkah, atau majrur? Jelas bukan mansub. Kalau mansub, ianya enggak boleh dibuang ya. Bagian. Betul? Majrur. Kenapa majrur? Karena ghayrab itu. Sebagai apa dia? Sebagai mudhaf. Iya. Mudhaf atau mudhaf ilaih? Sebagai mudhaf. Mudhaf. Kalau mudhaf, kenapa ianya dibuang? Mana mudhaf ilaihnya? Ini apa? Hah? Taib. Dan setelah ghayra itu Ustaz. Enggak, yang ditanya baginnya dulu. Sebagai apa? Enggak tahu Ustaz. Oh iya. Asal bagin apa nih? Ada ianya kan? Iya Ustaz. Baga ya bagi isim fa'il. Baghiyun. Baghiyan, baghiyin. Ada ya mislu madiyun, madiyan, madiyin. Nah di sini ianya dibuang. Kenapa dia dibuang? Nah, cocok kaedah kita. Kaedah sudah. Kenapa dibuang ianya? Karena dia kaedah itu. Karena dia tidak ada alif lam. Jadi pertama enggak ada alif lam. Kalau alif lam al-baghi. Terus tidak sebagai mudhaf. Tidak mudhaf. Nah. Berarti mudhaf. Nah, baghin bukan mudhaf. Kalau dia mudhaf pasti ada ianya. Dan setelahnya harus ada mudhaf ilaih. Di situ ada wala, ada waw. Waw bukan isim, enggak bisa idhafah pada waw. Berarti baghin ini bukan mudhaf ilaih. Bukan mudhaf. Justru dia mudhaf ilaih. Jadi tidak ada pengaruh masalah mudhaf ilaih. Yang enggak bisa itu mudhaf. Kalau mudhaf ilaih, ha? Bisa ada, bisa dipakai ya, bisa tidak, tergantung syarat tadi. Iya. Kalau enggak ada alif lam, kemudian tidak mansub dan tidak mudhaf. Di sini cuma mudhaf ilaih dia, bukan mudhaf. Makanya ia dibuang. Asal ghaira baghiyin, itu asalnya. Baghiyin, dibuang ianya. Enggak ada alif lam, tidak mansub, tidak dia mudhaf. Dia justru mudhaf ilaih. Paham ini? Demikian juga adin, ataf pada barin, asal adiyun, adiyan, adiyin, ada ianya. Nah, ini ianya dibuang. Kenapa ia dibuang? Karena dia tidak ada alif lam, dia tidak mudhaf, dia tidak mansub. Dia apa? Dia ini majrur. Ataf kemana? Ataf pada barin. Ghaira barin, ghaira adin. Ghaira barin, ghaira adin. Nah, kena waw itu. Waw itu huruf ataf. Ataf kepada barin. Baik. Ahsanti, barakallahu fik. Wafik, barakallahu nah. Ustaz. Mau bertanya, Ustaz? Iya. Dulu kan pelajaran kita pas dulu suluh yang Al-Dasul Awal kan ada juga nih, Ustaz. Jadi yang ya takdiri waktu itu tiga, Al-Maksur, Isim Maksur, Isim Mangkut, sama Al-Mudofu ila ya'il mutakallim. Kalau iya. Di sini Ustaz kan mengelompokkannya, anak nggak dengar yang ini Ustaz, yang pertemuan yang lalu. Di sini kan dimasukkan isim mamdud, jadi ini karena dia ada kesamaan gitu Ustaz. Sama kalau iya, kalau ya mutakallim itu bukan ya apa? Itu bukan isim manqus. Maksudnya di ada soal awal dulu kan dibagi tiga gitu Ustaz, al-maksud, isim maksud, isim mangkus. Terus yang ketiga di sini dibikin al-mudofu ila ya'il mutakallim. Di mana itu? Dulu waktu kita belajar dulu suluh yang ada soal awal Ustaz. Yang di jilid tiga. Ya, mungkin itu dimaksud adalah untuk membedakan isim mangkus dengan yang bukan isim mangkus. Mungkin itu maksudnya ya. Iya. Yang jelas itu idhafah ya. Itu idhafah, tidak masuk bagian daripada isim mangkus, isim maksur. Ya. Kalau isim maksur, isim itu adalah bentuk kata. Bentuk isim. Jadi ada isim maksur karena di akhir alif sebelumnya fathah, ada bentuk isim disebut isim manqus diakhiri oleh ya, yaitu adalah ya lazimah, bukan ya mutakallim. Kalau idhafah itu bukan bentuk kata, tapi idhafah. Idhafah, jadi idhafah itu terbagi, ada idhafah kepada isim zahir, ada idhafah kepada isim dhamir. Nah, isim dhamir juga terbagi, ada idhafah di isim dhamir. Kemudian ada idhafah isim dhamir ya mutakallim secara khusus ya. Ya, karena idhafah pada ya mutakallim secara khusus itu berbeda idhafah pada isim dhamir secara umum. Karena i'rabnya berbeda. I'rabnya apa? I'rabnya, karena i'rabnya listighal. Bukan lisiqal dan bukan lita'adzur, tapi listighal. Disibukkan oleh harakat munasibah ya mutakallim itu kasrah. Kitabi. Nah, asal kitabui kan? Kan itu aslinya. Kitabuka, coba idhafah pada dhamir selain ya. Mesti sebelum dhamir itu marfu. Kalau dia disebutkan di awal ya, awal kata huruf harakat asli dhammah, kitabuka, kitabuhu, kitabuhum, kitabukum, semuanya. Bu kan? Kalau masuk pada ya, kita di banyak kasrah, bukan kita boy. Kenapa? Nah, ini harakatnya apa? Muqaddarah juga. Muqaddarah ala ma qabla al-ya. Ala ma qabla al-ya. Sama-sama muqaddarah juga. Sama dengan isim maksur, isim mangkus, muqaddarah juga. Tapi ala ma qabla ya'il mutakallim. Kalau isim mangkus, muqaddara ala huruf akhir. Muqaddara ala alif, muqaddara ala liya. Alifnya itu huruf akhir. Kalau mudhaf ila mutakallim, muqaddaranya sebelum ya. Makanya muqaddara ala ma qabla ya il mutakallim. di atas huruf sebelumnya takalim. Apa sebelumnya takalim? Kalau kitabi, berarti huruf ba. Nah, ditakdirkan ba itu ada dhammah. Asal kitabui. Nah, enggak bisa dibaca kitabui, bukan kena siqal. Kenapa? Lishtighali biharakatil munasibah liya'il mutakallim. Itu faktornya. Karena disibukkan oleh harakat iya, harakat iya, harakat yang sesuai bagi ya. Lishtighali biharakatin munasibatin liya'il mutakallim. Harakat yang sesuai bagi ya. Apa harakat sesuai bagi ya? Kasrah. Kasrah itulah yang menyibukkan. Sehingga tidak bisa didhammahkan dia. Tidak bisa dibaca kitabui. Karena ia meminta harus harakat sebelum saya mesti kasrah. Maka dibaca kitabi. Nah. Paham ini, Om? Paham itu. Iya. Jadi berbeda isim maksud, isim mangkus, isim mamdud. Ini adalah bentuk kata. Kalau mudhaf ilal mutakallim itu adalah idhafah. Idhafah pada yang mutakallim berbeda. Baik. Jazakallah khair Abdurrahman di Padang, alhamdulillah sudah dibaca dan dijawab. Mungkin kena apa? Muqaddarah ya. Ada istilah ada muqaddarah pada isim maksur, ada muqaddarah pada isim mankus, ada muqaddarah kepada mudhaf ilal mutakallim. Ya itu memang harus diulang-ulang ya. Baik, jazakallah khair barakallahu fik dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk ikhwan yang ada di studio saja. Iya. Fadhi akhi, tafadhal. Rakam Thalis, Nam. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم لا يسمع نعم ميكروفون طيب نعم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكروا نعمتي عليك يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكروا كر كر نعم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك طيب عليك طيب أين اسم مس pada pembahasan kita عيسى عيسى طيب اسم apa itu اسم مقصور اسم مقصور آخر ألف قبلها فتحة سينها فتحة نعم اسم مقصور ألف مقصورة Jayid. Sebagai apa di sini dia? Munada. Munada. Taib. Munada. Jayid. Munada. Sama. Ya Muhammadu. Ya Zaidu. Apa status hukum munada di sini? Mansub, Ustaz. Mansub. Mansub. Ini pernah juga kita singgung di Durusul Lughah ya. Taib di Durusul Lughah. Taib ini bukan mansub tapi dia mabni. Oh. Isim alam mufrad. Alam mufrad itu bukan murakkab. Kalau alam mufrad itu mabni ala ma yurfa'u bih. Tentu mabni ala dhamma kan? Isim mufrad itu mabni ala dhamma semuanya kan? Bukan isim murakkab. Isim murakkab Abdullah. Abu Bakar itu isim murakkab. Tarkib idhafi. Abu Bakrin, Abdullah, Abdurrahman, Saifuddin, kalau dia isim alam nama, ya kan? Nah, ini alam, isim alam mufrad namanya. Artinya dia tidak mudhaf. Nah, berarti dia mabni ala dhamma. Sama seperti ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Aliyu, ya. Mabni ala dhamma. Aina dhammanya? Muqaddarah ala al-alif. Nah, man amin zuhuri at-ta'adhul li'annahu isim maqsur. Taib, ahsant. Barakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa man huwa mustakhfim bil layli wasaribum bin nahar. Naam. Mustakhfim. Mustakhfim. Yakin? Mustakhfim. Isim apa itu? Isim maksur. Isim maksur. Taib. Kemana yahnya kalau isim maksur? Mahdub. Alifnya? Mahdub. Isim maksur atau isim mangkus? Oh, mangkus. Isim mangkus. Isim mangkus. Asalnya apa? Mustakhfiyun. Mustakhfiyun. Mustakhfiyun. Nah. Mustakhfiyun. Taib. Nanti ya-nya dibuang. Jelas. Dan secara lahir juga enggak mungkin kalau dia bukan isim mankus kasrah, kan? Enggak mungkin. Karena dia khabar. Khabar mubtada'nya huwa. Nah, kalau bukan isim mankus mesti baca mustakhfun, iya kan? Nah, ini ada harakatnya mustakhfin, berarti dia isim mankus. Dari situ sudah bisa diketahui. Asalnya mustakhfiyun. Taib. Nah, nanti bisa lihat kamus daripada khafa. Khafa yakhfi. Nah, khafiya yakhfa. Khafiya yakhfa, tersembunyi. Taib. Nah, jadi mustakhfin. Kenapa ianya dibuang? Enggak ada alif lam. Enggak ada alif lam. Yang kedua tidak mudhaf, yang ketiga tidak mansub. Dia marfu dia. Taib, ahsant, barakallahu fik. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Dan kita kembalikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Radio TV, silakan di line telepon 0218236543 di tadibat latihan di halaman 57 ya. Kita angkat kembali. Halo, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halan dengan Umar Abdillah kembali. Naam, silakan. Silakan. Naam. Tafadhali. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mastadhumul ba'sa wa dharra wa yuzilu hatta yaqulur rasul. Baik. Iya. Mana itu? Saya kira sudah jelas ya. Mamdud, isim mamdud. Mamdud. Mana itu? Ba'sa. Al-ba'sa wa dharra. Perhatikan al-ba'sa, asal al-ba bu'sun, ba'isa, bu'sun. Itu asalnya bu'sun. Bu'sun. Huruf akhir sin, tidak ada ham alif dan hamzah. Nah, di sini al-ba'sa ada, berarti apa? Zaidah. Ya, iya. Baik, maka isim mamdud. Al-ba'sa wa dharra. Baik, terlanjut ayat selanjutnya. Silakan tafadhali. Qala nabiyyu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yazni jani fina yazni mu'min. Baik. Mana isim mamdud, manqus, maksur di situ? Adakah? Azani itu mangkus, Ustaz. Azani mangkus. Ada lagi? Yazni. Yazni. Yazni. Sama, isi mangkus juga? Yazni mangkus ya, Ustaz. Mangkus. Yakin? Yazni itu anu ya. anu mudore. Iya, makanya ini fi'il. Nggak ya, masuk. Mudore. Kita bahas isim bukan fiil. Yazana yazni itu fiil. Iya, itu fiil mudhari. Ya, fiil mu'tal akhir, fiil naqis ya. Zana yazni bukan isim itu. Yang isim cuma apa? Azani itu isim fa'il. Azani isim manqus, betul. Diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah. Pertanyaannya sekaligus tadi busani, tulisani, limadza la tuhdzab ya'ul manqus fil ismaini alladzaini tahtahuma khat, yang ada di bawahnya garis. Nah, termasuk azani. Kenapa enggak alif lamnya enggak dibuang? Karena ini apa? Bukan alif lam. Kenapa ya enggak dibuang? Ini ada alif lamnya. Nah, bukan, karena ada alif lam. Selesai sudah. Bukan mudhaf. Enggak, cukup satu jawab aja. Cukup satu jawaban. Oh iya, iya. Iya, karena ada alif lam. Kalau sudah alif lam, enggak perlu syarat lain. Iya. Ada alif lam berarti tidak boleh apa, dibuang ianya azani. Baik, sebagai apa di sini kedudukan kiri irobnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il, ahsan, fa'il. Jadi azani itu fa'il marfu, wa alam trafi ya alam tri dhammah muqaddarah ala al ya litsiqal litsiqal asal azaniyu ya, tapi tidak baca dhammahnya siqal. Tayy ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik. Umu Abdillah di sana. Barakallahu fik. Alhamdulillah sudah beliau jawab dua kali. Kesempatan yang diberikan alhamdulillah. Kita berikan kesempatan untuk dua nomor atau dua ayat ya yang tersebut di dalam latihan pertama ini. Kita sapa kembali pendengar dan pemirsa Raja TV berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Ummu Aisyah. Ummu Aisyah. Tayyib nah. Ahlan ya Ummu Aisyah. Betul. Silakan. Naam, tafadhali. Tulisan asat. Iya. Faqala ta'ala fahla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Iya. Jayid. Mana itu isim? Bilwadi. Al-Wadi. Taib. Terus? Ada lagi? Al-Muqaddasi. Al-Muqaddas. Memang huruf akhir apa itu? Oh bukan ya, ya bukan bukan. An tua. Tuan, tua. Iya. Yeah. Itu isim apa itu? Tua. Tua isim maksur. Isim ya, maksur. Iya. Iya. Yeah. Kalau Al-Wadi? Isim mankus. Mankus. Baik. Mana ya nya? Ya nya dibuang. Dibuang. Nah ini perhatikan ya. Ini termasuk rasam Utsmani. Jadi saya ulang kembali. Jadi rasam Utsmani terkadang walaupun ada alif lamnya dibuang ya-nya. Kenapa dibuang ya-nya? Depannya ada alif lam. Jadi ketika baca itu ya-nya enggak dibaca kan? Bil wadil kan? Nah, makanya di satu tempat seperti ini ya-nya enggak ditulis. Tapi nanti ada di tempat lain, ianya ditulis. Nah, inilah rasam Utsmani. Perhatikan baik. Jadi ada kalanya dia ditulis, ada kalanya tidak. Berarti secara rasam Utsmani itu boleh. Nah, kenapa? Karena walaupun ditulis, tetap hanya tidak dibaca ianya. Bil wadil. Walaupun ada ya, tetap tidak dibaca. Karena depannya apa? Namanya iltika usakin yang bertemu dua sukun. Ya. Jadi ianya tidak dibaca. Maka ada kalanya tidak ditulis. Tapi di tempat lain saya perhatikan dia ditulis. Nah, walaupun depannya ada sukun. Nah, Bapak, rasam Utsmani itu diperbolehkan dalam rasam Utsmani. Sedang yang kita pelajari adalah kaidah secara dasar. Iya. Secara apa? Dasar dan standar, kaidah standar secara umum yang kita pelajari. Jadi ada memang betul rasam Utsmani itu ada kalanya berbeda. Berbeda dengan kaidah standar ya. Nah, karena punya khusus kadang-kadang mat pun huruf alif enggak ditulis, cukup tanda lambang mat, iya kan? Iya. Kata as-salah kan, terkadang pakai waw. As-salah enggak pakai alif, terkadang pakai waw. Itulah rasam Utsmani. Tetap dibaca seperti pakai alif. As-salatu terkadang pakai waw. Nah, waw depannya tidak ada alif, berbeda as-salawat nih. As-salatu di situ ada waw pakai tamar butoh. Nah, tanpa ada alif. Tapi pakai lambang. Nah, itu rasam ya. Sama seperti ini juga. Padahal kalau standar apa? Standar kaidah yang kita baca secara umum, seharusnya apa? Ianya ada, kena ada alif lam, sah? Iya. Yeah. Ada alif lam al-wadi. Nah, ini karena depannya alif, ada alif lam sukun. Nah, maka bagaimana? Dia di rasam Utsmani itu boleh dibuang. Karena enggak dibaca. Nah, baik. Tuan ini apa? Ada isim maksur ya, isim maksur. Terakhir coba terakhir baca, ikra'i. Qala ta'ala man yuzlillahu fala hadiyalahu. Nah, hadiah. Isim apa ini? Isim mankus. Mankus. Ya, sebelumnya kasrah kan dal kasrah. Ini isim mankus. Iya, kenapa dia dibaca ianya? Karena dia fathah. Karena mansub ya. Iya. karena itu isim la naftul jinsi beramal amal inna, bukankah isim inna itu mansub? Iya. Ya, cuma isim la mabni al fathah. Istilah mabni, mabni al fathah itu isim apa? Ismul la naftul jinsi sama seperti la ilaha illallah. Ilaha isim la itu naftul jinsi menafikan jenis apa? Dia mabni al fathah. Dia beramal seperti amal inna. Iya. Di mahalin nasab, dia menempati nasab. Baik, ya. Demikian saja wallahu alam bisawab ya. Jazakallahu khairan ya Om. Jazakallahu khairan Maisha. Benar ya. Ustaz. Nah. Anu minta tolong nanti kalau sudah terakhir untuk pelajaran besok ditampakkan ya, mau saya foto untuk saya pelajari. Ah, tayib. Om ya. Belum punya bukunya? Belum. Tayib, nanti kita sampaikan informasi buku ya Om ya di akhir kajian. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa isha. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Baik, kita akhirnya mungkin kalau ada pertanyaan mungkin pekan depan ya. Iya, insyaallah. Iya, mudah-mudahan yang kajian kita ada manfaatnya insyaallah. Kita lanjutkan nanti latihan-latihan selanjutnya insyaallah untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.